ya rajai wa munaya iksini taubal yaqin iksini taubal yaqin anta rabbi anta rabbi anta ya Allah hasbi anta rabbi anta rabbi anta ya Allah Radioku. Saking betapa gampangnya Allah Subhanahu wa Taala mengampunkan doa pada saat itu. Rambut mentari adalah seperti kita mengasih uang recehan kepada fakir miskin yang minta kepada kita. Kira-kira gampang kan? Sangat mudah sekali. Allah lebih mudah daripada itu. Makanya barang siapa yang disibukkan dengan hal-hal duniawi dan dia lupa berdoa dan minta kepada Allah, di hal orang yang merugi. Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman serta menggali ilmu dinul Islam melalui dialog interaktif bersama para ustaz di pagi hari. Iman yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Kadang sehari kita karena sama Allah Subhanahu wa Taala kita dikasih cobaan yang sedemikian rupa, akhirnya kita menganggap Allah tuh gini-gini ini ya Mas ya.